Kita permisi kepada Bang Didi sekeluarga dan mempelai berdua yang sangat dimuliakan Allah, juga para dermawan saudara kita yang ada di sini, ya. Mudah-mudahan rezekinya dilipat gandakan oleh Allah, dilancarkan rizki minallah, dan senantiasa diberikan barokallah. Amin. Allahumma amin, ya. Petak sambal lado yang sekarang dilantunin oleh Ratna Andika Munata. Tepuk tangan semuanya, yuk. Terasa panas, sambalah sambalah malah sambalah do, bulu bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalah do, rasanya cuma gundul saja, gundul seperti sambalah do, okay. Cuma gundul saja. Restart. Sakit hati. Hehehehe.